Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah, bapak-bapak, sahabat-sahabat semua yang saya cintai karena Allah tabaraka rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Sehingga pada malam ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di majelis ini, di Musalla Abdul Rahman bin Auf. InsyaAllah bahkan jadi pondok lagi. Dan semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan. Dan apapun yang kita perjuangkan karena Allah, maka nadillahi fahuwa abqa. Sesuatu yang kita buat, yang kita tulis, yang kita amalkan, yang kita perjuangkan karena Allah, fahuwa abqa, maka dia akan berkekalan. Ikhlas berat. Dan ikhlas itu berat. Maka terus kita ulang-ulang. Ma'alatu syai'ari asyadu alaya minni. Tidak ada perkara yang paling berat, kata Sufyan rahimahullah ta'ala. Tidak ada perkara yang paling berat aku obati daripada perkara ini. Maka terus kita memperbaiki niat kita untuk mencari ridha Allah, sayang Allah, agar kelak bisa berjumpa dengan Allah, melihat wajah-Nya. Dan jangan hanya sekedar tulus. Masih ingat rumusnya? Masih ingat apa itu beda tulus dan ikhlas? Tulus dari jiwa dia hobi. Hobi ngumpul-ngumpul. Hobi kegiatan-kegiatan. Jiwa dia itu memang berjiwa sosial. Tapi dia tidak kerahkan semangat yang ada dalam jiwa dia. Potensi yang ada dalam diri dia itu untuk mencari ridha Allah. Dan orang-orang yang mengerahkan potensi yang ada seperti itu dalam dirinya untuk mencari ridha Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, perjumpaan dengan Allah, wajah Allah di hari akhirat kelak, maka itu adalah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang hadir dalam hatinya keikhlasan. Untuk itu terus kita tanamkan lagi dalam diri kita keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ikhlas tidak ikhlas kita, Pak, kita juga yang rugi. Kita ikhlas, Allah balas. Kita tidak ikhlas, sia-sia. Dan kadang kita lupa menghadirkan niat itu, lupa. Pokoknya kegiatan doang, dah selesai. Pokoknya kegiatan. Tidak menghadirkan niat karena Allah. Maka untuk itu para ulama senantiasa ya mewanti-wanti kita untuk terus memperbaiki niat kita. Termasuk juga kitab yang kita pelajari sekarang adalah dalam rangka memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena dalam diri orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita istiqomah di atas keimanan ini, ada kecintaan yang mendalam kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah. Jadi kalau dalam diri kita belum teramat sangat cinta kita kepada Allah, itu perlu kita pertanyakan diri kita. Ada apa dengan hati saya? Dengan apa dengan kalbu saya? Bahkan orang-orang yang terus menuntut ilmu itu, Pak, manhumanilah yasma'an. Orang yang terus, ada dua orang yang tidak pernah kenyang-kenyang. Ada dua orang yang tidak pernah dia capek-capek. Tidak pernah dia ya puas-puas. Yang pertama, pahlawan dunia, pecinta dunia, pencari dunia. Dia telah tertipu dengan kehidupan dunia yang saat ini. Allah tak pernah pandang mulia dunia ini. Betul Allah Ta'ala yang ciptakan, tapi Allah tak pernah pandang mulia dunia. Namun begitulah dunia. Aqallu minal qalil wa asyikuha azallu minal zalil. Dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Dapat satu, nak dua, dapat dua, nak tiga, tiga, nak empat, empat, nak lima. Terus, terus, terus. Tak pernah puas-puas kita dengan dunia. Sampai nanti tanah telah masuk dalam mulut kita di alam kubur. Maka wa'ashikuha adhallu minad dalil. Dan orang, penyair ini menyebutkan, dan orang yang teramat asyik dengan dunia ini, maka lebih hinalah daripada yang hina. Tak pernah puas-puas dunia. Nah, syahwat. Tapi ada lagi, ada orang yang tidak pernah kenyang-kenyang pula dia. Siapa itu? Talibul ilmi, pecinta ilmu. Orang yang terus menuntut ilmu. Masyaallah. Makanya dulu dikenal di kalangan para ulama, manakala mereka menuntut ilmu hadis, manakala mereka belajar manqalabal hadis, ahlas, barang siapa yang mempelajari ilmu hadis dia bangkrut. Maka Pak, kalau ada anak kita yang belajar di pondok, yang ada belajar di pesantren, kita tak punya harta, kendaraan orang sudah bagus, kendaraan kita masih seadanya, sawit orang sudah banyak, sawit kita pas-pasan saja, rumah orang sudah mewah, rumah kita ya sekedarnya saja, jangan pernah Pak merasa minder. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa berhina dan jangan kamu merasa bersedih. Kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Jika kamu adalah orang yang beriman dan menuntut ilmunya anak kita. Al-ilmu la ya'dilu syai' idza shahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandingi apabila niat kita baik. Allah. Maka minta saja anak kita terus memperbaiki niatnya kerana Allah, nak, mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Besok nak, ayah kamu, mak kamu, kita sekeluarga, kita bersama lagi bisa ke Allah. Ini perlu dengan kenikmatan. Itu saja. Ya. Maka sekarang kita juga hadir di majelis ini dalam rangka memperbaiki diri kita. Saya tidaklah orang yang lebih baik dari bapak-bapak. Cuman kita beda tugas saja. Bapak-bapak buat masjid, buat musala, buat madrasah, macam-macam. Sayanya kebetulan ya. Alhamdulillah pernah sekolah dulu. Itu saja. Pernah belajar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan kita tidak tahu. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketakwaan itu di sini letak di hati kita. Jadi sekarang kita sama-sama belajar sih. Belajar terus memperbaiki diri. Menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kelak di surga kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa bertemu dengan Allah. Bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi, Allah sudah sebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan hai Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita kan tidak pernah jumpa dengan Allah. Tak bisa kita bisa berjumpa dengan Allah di alam yang bernama dunia fana ini. Kalau mau berjumpa dengan Allah, di surga Allah kelak. Wujuhu yawma'idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah mereka nanti putih bersih, terang benderang, ceria melihat wajah Rabb mereka. Tapi Allah yang ciptakan semuanya. Allah yang berikan kita segala-galanya. Yang telah kita pakai adalah kepunyaan Allah. Yang sedang kita nikmati adalah nikmatnya Allah. Yang kita cita-citakan juga kepunyaan Allah. Tentulah orang beriman betul-betul hadir dalam dirinya kecintaan kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan hai Muhammad, jika betul-betul kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka dalam rangka berupaya dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah kita belajar. Ikuti Nabi itu bukan pula dalam perkara dunia. Kalau sempat disuruh Nabi, kita ngikut Nabi dalam perkara dunia, kacau kita, Pak. Saya belum sampai dari lebat kain tadi ke sini. Ya. Tadi saya berangkat pukul berapa tadi? Ini berapa tadi? Hampir 3:30 lah. Kami berangkat. Atau 3:00 lewat lah. 3:00 lewat. Enggak bisa nyampe sebelum maghrib. 6:00 pas kami udah nyampe sini. Tapi kalau seandainya pakai onta aja, gak nyampe-nyampe. Karena Nabi sudah sebutkan, kuntum a'lamu bi umri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Soal mau berapa hektar sawit, apa kendaraan mau kalian beli, mau berapa rumah tingkatnya. Kalian yang tahu. Nabi tidak membawa dunia, tapi Nabi mengajarkan bagaimana kita menyikapi dunia. Nabi yang ajarkan kepada kita adalah ibadah. Kalau tentang ibadah, ittabi'u wa la tabtadi'u faqul. Ittabi'u. Ikutilah. Dan jangan buat perkara baru kufi itu. Sungguh kamu sudah tercukup. Agama ini telah sempurna di tangan Nabi. Sehingga ayat yang terakhir turun adalah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Pada hari ini di Haji Wada, di hari Jumat. Tidak lama setelah itu Nabi wafat. Al-Yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Aku telah wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan ni'matku untukmu. Dan aku telah ridha al-Islam sebagai din untukmu. Dan ini Pak yang menyempurnakan, bukan Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mungkin boleh jadi bisa salah, karena beliau manusia biasa. Tapi beliau ini wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak ada lagi yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya wahyu yang telah diwahyukan. Beliau dalam urusan din ini, dalam agama ini dibimbing oleh Allah sehingga tidak pernah ada salah. Makanya yang menyempurnakannya Allah, zat yang maha sempurna. Untuk kita, tidak nak kita ambil? Tak mungkin, Pak. Ada hadiah sempurna dari seorang yang dermawan luar biasa, tak kita ambil? Rugilah. Sekarang Allah yang menyempurnakan agama itu kita, tak kita ambil? Dan Allah sempurnakan pula nikmatnya untuk kita. Allahu Akbar. Rasul sebagai suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk kalian ni uswatun hasanah. Suri tauladan yang sempurna, Pak. Enggak sembarangan. Suri tauladan yang Allah Taala berikan kepada kita itu luar biasa. Jadi, dan sambungan ayat ini coba lihat. Al-Ahzab ayat ke-21 ini Allah Ta'ala katakan indah ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, sungguh adalah bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna, liman kana yarjullaha barang untuk orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah. Jadi siapapun yang mau berjumpa dengan Allah nih, Rasul suri tauladannya, wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah dan ya selamat di hari akhir dan berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak, maka Nabi suri tauladan kita, siapa yang menginginkan Allah di hari akhirat dan kehidupan kita sejatinya adalah kehidupan akhirat. Sehingga Pak, kalau ada orang tengok kita, dia rumah dia udah cantik, mewah, bertingkat, mobil dia mengkilat, istri dia pula udah mau empat, kita masih itu-itu aja. Maka Pak, Allahumma la isa illa asyil akhirah. Baca saja doa, ya Allah, enggak ada kehidupan yang sejati melainkan kehidupan di akhirat nanti. Dah kalah saing, ini obatnya. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati melainkan kehidupan di akhirat nanti. Kalau urusan dunia ini Pak, kalah semua kita. Kalau enggak percaya coba aja tengok. Makanya masya Allah, Nabi pula mengajarkan kita supaya kita ingat, ya Allah, tidak ada kehidupan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati melainkan kehidupan di akhirat nanti. Boleh jadi esok hari kita jumpai kehidupan akhirat itu berawal dengan Adam kubur. Maka kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, uswatun hasanah kita Nabi, Pak. Makanya ketika saya hidup, saya cukup malang melintang, Pak. Malang melintang, sering saya ceritakan, guru dukun saya tidak kurang dari 14 orang. Ilmu bunuh orang itu, Pak, datang aja ke rumah saya. Yang paling penting, Bapak bawa apa? Biasanya kalau dukun, kalau ngajari orang ilmu dukun apa itu? Bawa kain kafan satu helai, pisau satu bilah, benang, tak apa-apa, bawa uang. Yang banyak aja bawa uang, nanti saya tunjukkan kebatilan ilmu dukunnya. Baik, jadi Pak, rasanya ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, maka saya kadang saya tidak peduli lagi mau orang mau sebut saya orang salafi, mau sebut saya ahlussunnah wal jamaah, mau disebut saya wahabi, mau disebut apapun, terserah. Pokoknya kita berupaya ya mencontoh Nabi, Pak, dalam perkara ibadah ini. Itu aja. Dan kita tidak bisa mentazkiyah diri kita. Kita hanya berupaya, Pak. Kalaupun ditulis orang di kening dia, saya aswaja ahlus sunnah wal jamaah atau salafi sejati. Tapi tidak bisa pengakuan doang. Maka kita belajar agama ini untuk diri kita. Ya. Makanya kalau mau disebut orang wahabi, kita ingkana tabi'u Ahmad. Ahmad wahabi. Ingkana tabi'u Ahmadi wahabi. Fa'anal mukirru bi'annani wahabi. Jika pengikut setan Muhammad disebut wahabi, maka biarlah saya proklamirkan diri saya sebagai seorang wahabi. Kalau ada orang yang menyebutkan bahwa pengikut setia para sahabat, murid-muridnya Nabi disebut salafi, biarlah orang panggil saya salafi dan saya berbangga dengan hal itu. Biar aja. Jadi Pak, jalan hidup Nabi Allah Ta'ala itulah jalan hidup kita. Jalan hidup kita, jalan hidup Nabi. Baiklah, ini sekadar masih pengantar-pengantar dari kajian-kajian sebelumnya. Kalau enggak diulang-ulang, itu maklum aja, ya. Kita ini kan banyak meluangkan apa? Pokoknya kalau belajar itu nunggu waktu luang diri ya. Nunggu waktu luang, jadi tidak tersibuk. Kan biasanya kalau lupa itu kenapa? Lama lupa, banyak ragu, itu dia. Atau enggak penting juga lupa itu. Makanya diingat-ingatkan lagi namanya murojaah. Baiklah. Udah azan. Kita azan dulu lah, ya. Oh, hah? Belum itu ya? Pengantar azan itu ya? Alam aja. Oh ya, gak apa-apa. Azan dulu lah. Silakan. Azannya jangan Pak Edi, beliau nanti jadi imam. Mana? Sila kan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahlus sunnah, ahlul hadis adalah orang-orang yang senantiasa bergumul dengan sunnah Nabi dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya seorang penyair berkata, ahlul hadithi hum ahlul nabi wa in lam yashabu nafsahu anfusahu sahibu. Mereka ahlul hadith, mereka adalah keluarga nabi. Sekalipun mereka tidak pernah bersahabat dengan fisiknya Nabi seketika Nabi masih hidup, tapi mereka nafas-nafasnya Nabi, mereka bersahabat dengan nafas-nafasnya Nabi. Itulah hadis. Dan kita bukan ulama, kita berupaya untuk mengikuti para ulama. Kita orang yang tidak pernah bersahabat dengan Nabi secara fisik, tapi mari kita berupaya untuk bersahabat dengan nafas-nafasnya Nabi, dengan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, metode atau manhaj jalan yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Allah karena Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zain rahimahullah ta'ala ini adalah upaya kita untuk terus istiqamah berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada tentang kriteria firqatun najiyah atau ciri-ciri khas. Siapa itu firqatun najiyah? Jalan golongan selamat itu bagaimana mereka? Terakhir kita sampai apa Pak? Masih ingat gak? Gak ingat lagi ya? Sampai apa Pak? Saya kadang uraiannya kan cuma panjang-panjang gitu ya. Jadi ya apa? Ya. Biar kita memahami. Baik. Golongan yang selamat adalah ahlul hadis. Golongan yang selamat adalah ahlul hadis. Apa nomor berapa Pak? Oh, berarti belum sampai situ. Baru nomor 4 Pak ya? Nanti 5 lagi. Nah, yang kelima, di antara karakteristik ahlus sunnah firqah an-najiyah, mereka adalah orang yang gemar menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dalam perilaku dan segenap kehidupannya. Mereka menghidupkan sunnahnya Nabi fi ibadatihim, dalam ibadah mereka. Pegang itu. Wasulukihim, dalam perilaku mereka. Jadi jangan hanya dalam ibadah, tapi juga perilaku. Wahayatihim, dan hidup mereka. Kalau dah seperti ini, fa'asbahu roba, jadilah akhirnya mereka orang-orang yang terasing baina qaumihim, di antara kaumnya. Jadi maksud terasing di sini ini bukan mengasing-asingkan diri. Tapi kalau betul-betul kita amalkan agama ini, memang terasing lah. Coba lihat. Orang mengucapkan salam misalnya. Sekarang kalau ucapkan salam, assalamualaikum. Iya katanya. Jawabannya apa? Iya. Kadang diam aja. Sekarang ngangguk. Iya mas. Apa enggak terasing kita? Sehingga kadang-kadang saking asingnya ini unik rasa sama anak-anak. Nanti kalau nampak orang berjenggot atau utak-utak, assalamualaikum kata anak-anak. Nah, alhamdulillah juga itu. Nah, ini bukti bahwa memang turaba. Kama akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kondisi seperti itu sebagaimana sudah dikabarkan Nabi dahulu dalam sabdanya. Apa kata Nabi? Innal Islam bada'a ghariban, sesungguhnya Islam itu awal datangnya asing di tengah-tengah masyarakat jahiliyah Mekah. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali lagi asing. Dan ini merupakan mukjizat Nabi. Nabi dah kabarkan asing nanti lagi, kama bada'a, sebagaimana awalnya dulu. Cuman awal dulu itu orang kafir. Belakangan di negeri-negeri kaum muslimin sendiri pun jadi ghariba, jadi asing, bukan karena kafirnya, tapi karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Terus gimana caranya? Fatuba lil ghuraba, bagilah orang-orang yang terasing ketika itu. Dah, makanya jangan hadis ini kita jadikan untuk kita eksklusif di tengah masyarakat. Justru menjadikan kita makin sayang dan mencintai masyarakat. Dari sisi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saya banyak menjumpai kadang-kadang di kalangan kawan-kawan yang dah lama duduk mengaji, hadis ini dijadikan untuk membuat asing-asing aja kerjanya dia di tengah masyarakat. Senang aja dia. Pokoknya asing. Nah, itu dia. Nah, padahal seharusnya hadis ini memotivasi dia makin mencintai masyarakatnya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa orang dahulu kena kafirnya. Orang sekarang ketidaktahuan. Karena mereka juga sudah muslim. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan, inna hadzal 'asr 'asr rifq. Zaman ini adalah zaman berlemah lembut. Ha. Terus kita baik kepada orang. Dia kalaulah kita tampang sudahlah jenggotan, celana cingkrang, baju sudah baju, bukan baju koko lagi, tapi sudah baju Pakistan terus. Karena kan kadang sukanya kita, mau gimana lagi? Tapi di tengah masyarakat, itu kan aneh kali. Ha, ditambah lagi kita kaku dan kasar pula, tapi pakai dalil, uroba. Uroba, terasing katanya. Itu enggak betul itu gerobak itu. Ikhwatillah barakallahu fikum. Cobalah ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap beliau. Fabima rahmatin minallahi limtalahum. Maka dengan sebab rahmat Allah taala, ya, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Allah ceritakan, Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Sekiranya kamu berlaku kasar, keras, ketus, benci aja sama orang, enggak suka aja, ghalidhal qalbi, keras hati, lan faddu min hawli. Misalnya nanti mereka akan lari dari sekelilingnya. Nah, ini maka harus kita dudukkan satu sisi, nih keyakinan kita. Tapi di sisi lain ternyata ada bimbingan kita bukan hanya sekedar paham tentang roba saja, tapi kita menghidupkan sunnah Nabi fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim, dalam ibadah mereka, dalam perilaku mereka, dalam kehidupan mereka. Makanya kalau saya pergi dakwah ke pedalaman itu, Pak, saya orang nanya saya orang apa? Saya tidak akan jawab orang-orang apa-apa. Jadi kalau orang sebut Ustaz orang Salafi, ya Ustaz. Ya, saya pengikut generasi, saya berupaya berjuang ya untuk diri saya bisa mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Kalau memang disebut seperti itu, apa boleh buat. Tapi menurut saya Salafi ini beginilah, tidak aku kaku. Baik. Karena bab akhlak itu panjang, Pak. Dan Nabi itu dipuji dengan akhlaknya. Nabi itu dicela bukan karena akhlaknya. Makanya sekarang kalau kita dicela karena akhlak kita, nah di situ kekeliruan kita. Nabi itu dibenci oleh masyarakatnya karena akidahnya. Di mana akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disetujui oleh mereka-mereka yang ingin menjadikan Allah dibuat yang menjadikan perantara-perantara antara Allah dengan mereka dalam peribadahannya. Nah, maka untuk itu belajar tentang akhlak ini juga penting, dan porsi tentang pendidikan akhlak, lihatlah bagaimana awal-awal Islam itu, Pak. Awal-awal Islam itu akhlak itu ditanamkan. Ditanamkan oleh Allah dan Nabi. Bahkan kalau belajar kitab akhlak gitu, Pak. Saya punya satu kitab namanya Mausu'atun Nadratun Na'im fi Akhlaqi Rasulil Karim. Itu saya dapatkan di Maktab Jadiyat Mekah Selatan. Saya senang dengan kitab itu. Itu ada 12 jilid, Pak. Jilid ke-12-nya daftar isinya. 11 jilid tentang akhlak, Pak. Ada 200 akhlak terpuji, 161 akhlak tercela disebutkan dalam kitab itu. Makanya ketika kita disebut seorang muslim, orang muslim itu disebut muslim kenapa, Pak? Karena ada Islam dalam dirinya. Jadi Islamnya kita ini karena dan muslim disebut muslim karena ada Islam dalam dirinya. Islam ada 3, ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, itulah akhlak kok. Dulu orang tua-tua kita dia kalau masak pakai tungku, Bapak tahu tungku? Sekarang masih ada tungku enggak? Dia ada 3 tungku nih. Ya. Kalau lagi masak gulai dalam kuali besar itu tiba-tiba patah tungku satu, tinggal 2. Kira-kira gimana nih, Pak? Orang sini bilang tegendengnya cu. Nah, tebayak gulai kali. Jadi miring, Pak. Tumpah gulainya. Dari tungku kita bisa belajar. Ternyata akidah, ibadah, dan muamalah atau akhlak tak bisa dipisahkan. Jadi. Dan para ulama juga sudah menyebutkan kepada kita tentang 3 hal tentang ilmu Islam ini. Ya, akidah, ibadah, dan muamalah atau akhlak. Nah, di sini kita. Maka pengikut Ahlus Sunnah sejati adalah mereka yang betul-betul mengamalkan sunnah Nabi, berupaya dari semua sisinya. Baik. Ketika kita sudah mengamalkan dari semua sisi yang seperti ini, akhirnya kita jadi uraba, itulah dia yang fatuba lil uraba itu. Bahagialah orang-orang yang terasing ketika itu. Sabar. Sabar. Dadogon. Sabar. Tapi sabar kan ada batasnya, Ustaz. Itu kata siapa? Sabar. Sabar aja. Kemudian menghidupkan sunnah nih, Pak, besar sekali pahala. Maka jangan pernah meremehkan satu sunnah pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita sebuah amalan bagaimana menghidupkan sunnah ini dengan baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang menghidupkan ahya sunnah, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah yang baik, perilaku-perilaku yang baik dalam agama ini, kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha, dan dia mendapatkan pahala mengamalkannya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. La yang kusumil ujuri jiah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Allahu Akbar. Tapi sebaliknya, wa man sanna sayyi'at sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat perkara atau perilaku buruk dalam kehidupan ini, fa amila biha kana 'alaihi wizruha, dia mendapatkan dosanya. Wa wizru man 'amila biha min ba'dihi la yanqus min awzarihim syai'a, mereka mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Mau dapat pahala jariyah kita atau dosa jariyah, pahala yang terus mengalir pahalanya atau dosa yang terus mengalirkan dosa itu pada kita. La ilaha illallah. Makanya hidupkan sunnah Nabi. Dan di antara sunnah Nabi sekarang, assalamualaikum, senyum itu sunnah Nabi itu. Sekarang memang perlu banyak latihan senyum, Pak. Bapak gini aja, pulang ke rumah tadi dapat kajian, Neng, sama istri bilang gitu. Kata Ustadz, mesti latihan senyum. Nah, kalau enggak pandai senyum gitu, berdiri di depan kacanya. Nah, coba dulu. Kalau saya senyum seperti ini, gigi saya seperti apa? Kalau saya senyum begini, gigi saya gimana? Tahu kita, Pak. Bukankah di antara amalan yang paling utama adalah idkhalus surur fi qalbi akhika muslim aw akhika mu'min? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang paling sempurna adalah amal memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudaramu sesama mukmin. Sunnah itu. Makanya kalau sunnah kita kaji seluruh sisinya, dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima ketimbang dakwah yang bukan sunnah. Apa yang bukan sunnah itu apa namanya, Pak? Yang bukan sunnah itu namanya apa? Itu kata siapa? Kata Nabi. Nah, itu dia. Baiklah, jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, insyaallah. Walaupun memang di mana syaitan itu akan menghiasi ya untuk berbuat tidak baik itu dengan segala macam hiasannya. Ah, itu tidak diingkari juga itu. Baik, kita lanjut. Berkata Syekh Muhammad Jamil Zain rahimahullah ta'ala, poin yang ke keempat tadi ya, kelima tadi ya. Masih ada yang kurang yang disebutkan di sini. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fatuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang atau beruntunglah orang-orang yang mendapatkan yang ghuraba. Apa makna tuba di sini? Tuba itu bahagia di dunia dan akan mendapatkan tuba pula di hari akhirat kelak. Siapa orang-orang yang ghuraba? Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik ketika manusia sudah rusak. Tapi besar. Asli. Saya dulu pernah jadi PA, Pak, penyuru agama di Departemen Agama non PNS. Jadi kita kan sering ke kantor KU. Bapak tahu tidak kondisi masyarakat kita? Allah Ta'ala berikan kita apa ya, semangat untuk memperbaiki diri, bertaubat dan memperbaiki masyarakat. Anak-anak muda, la ilaha illallah, luar biasa rusak. Bahkan, Pak, yang hamil di luar nikah itu nikah sudah dalam kondisi hamil tuh sudah lebih 50% atau 60% lebih. Bayangkan, itu artinya sudah rusak. Belum lagi urusan narkoba. Ya, kuansing ini dasar juga, Pak. Maka sekarang kita berupaya untuk ini manhaj. Manhaj itu prinsip hidup. Wah, itu nih. Prinsip hidup, prinsip beragama, jalan hidup. Ini jalan hidup kita, Nak. Ini jalan hidup kita, Neng, sama itu. Begitu. Jalan hidup, Nak. Al-firqatun najiyah, firqa an-najiyah, mereka adalah golongan yang tidak fanatik atau tidak apa, di sini sebutkan tidak fanatik ya, illa bikalamillahi, kecuali dengan kalamnya Allah, wa kalami rasulihi al-ma'sum, dan kalam rasulnya yang selamat dari dosa. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, di mana Nabi tidak mengucapkan, tidak bertutur kata dari hawa nafsunya saja dalam perkara agama ini. Amma ghairuhu minal bashar, adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan-kalangan manusia ini, betapapun tinggi derajatnya, mahma alat tu, sekalipun tinggi derajatnya, Pak, faqad yakhthi'u, dia kadang bersalah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khattah. Wa khairul khattaina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu memiliki sifat salah. Ya? Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Wa qala al-Imam Malik, dan berkata al-Imam Malik, siapa Imam Malik? Al-Imam Darul Hijrah, Imam dekat Madinah. Beliau berkata, "Laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawli wa yutraku illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun sepeninggalan Nabi, merainkan dia bisa diterima ucapannya, bisa pula ditinggalkan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bahwa mau lihat tulisan. Jadi ini, Pak, prinsipnya Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak fanatik. Saya sudah pernah enggak terangkan di sini fanatik itu apa? Fanatik buta, taklid dan ittiba. Pernah saya terangkan di sini? Masih ingat? Belum ya? Atau di majelis mana? Kita dalam beragama ini, Pak, ini penting. Di dalam beragama ini kita dituntut ittiba. Satu harakat. Ittiba. Ya. Ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti seorang alim, dan kita mengetahui dari mana pendalilannya, dari mana sumbernya. Ada enggak dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu namanya ittiba. Ittiba. Kalau taklid, apa itu taklid? Taklid adalah mengikuti seseorang, baik kiai, baik buya, baik ustaz, baik seorang alim, dan kita tidak tahu dari mana itu dalilnya. Pokoknya ikut, karena dia Pak Yai, karena dia tuan guru, dah pokoknya ikut. Itu namanya taklid dalam satu hukum, dalam satu ibadat. Ha. Dan asal dalam agama ini adalah ittiba. Itulah sebab terus kita belajar. Ha, nih. Begini kita sholat, ini apa hukumnya, ini begini, oh ini rupa hadisnya. Makanya belajar untuk kalangan kita, orang-orang ya, apa namanya, yang masyarakat biasa, maka ada baiknya kita belajar seperti fikih sunnah. Ini fikihnya, ini dalilnya, langsung disebutkan dalilnya. Ya, seperti saya tadi malam saya ngisi di Sukaraja. Itu kami bahas kitab Kitabut Thaharah dari Al-Wajiz di Kisunah wal Kitabil Aziz. Ringkas, ni dalilnya. Ni fikihnya. Ah, ni dalilnya. Ni hukumnya, ni dalilnya. Agama ini dua saja, Pak. Masail dalail. Ada masalah hukumnya, ni dalilnya. Ah. Itu aja agama kita ini. Man faraqad dalil, dhalla sabil. Siapa yang menjauhkan diri dari dalil, tersesatlah jalannya. Nah, jadi kita dituntut untuk ittiba. Boleh enggak taklid ustaz? Kadang-kadang kan kita terjebak taklid juga, tapi dalam ucapan pokoknya saya mengikuti Quran Sunnah. Masa kiai diikuti? Nah, sebenarnya Pak, kita boleh jadi juga ngikutnya kiai, tapi kiainya beda. Gitu aja. Biasanya kiai yang diikuti pakai apa? Pakai sorban kayak gini. Terus ganti kiainya, ngikuti kiai yang lain enggak pakai sorban kayak gini lagi. Itu aja kadang bedanya. Taklid juga. Apa itu taklid? Mengikuti seorang yang berilmu atau mengikuti pendapat dalam masalah tertentu, hukum, kita enggak tahu dalilnya dari mana. Berarti juga taklid. Maka adalah asal dalam agama ini ittiba. Itulah sebabnya menuntut ilmu itu diberikan kemuliaan-kemuliaannya. Orang hadir di majelis ilmu dimuliakan Allah. Orang yang berjalan menuntut ilmu dimuliakan Allah. Dengan hadisnya yang sudah sering kita dengar. Makanya asal dalam agama ini tidak boleh taklid. Namun asalnya adalah ittiba. Boleh tak taklid ustaz? Boleh. Tapi ada kaedah-kaedah. Kan tak semua orang nanti tahu. Tahu apa? Tahu hukumnya. Tak mungkin juga semua kita mesti tahu semua dalilnya. Atau kemarin ustaz, boleh tak ini ustaz? Oh boleh, kata ustaznya. Tak, kadang-kadang tak sempat juga nanya apa dalilnya ustaz. Nah, kadang-kadang tak sempat juga. Berarti kita juga terjebak ke dalam taklid. Maka taklid itu dibolehkan dengan beberapa kaedah. Satu. Nah, ini penting lah nih. Tidak boleh taklid kecuali kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas dia. Bukan sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Tidak. Jelas. Sekarang hati-hati aja. Nah, apalagi zaman-zaman viral sekarang ini kan banyak kiai apa? Kiai aneh sekarang. Nah, jadi dengan segala perangainya. Kedua, tidak boleh menurut, ini enggak terlalu panjang saya uraikan ya. Tidak boleh meneruskan taklidnya setelah mengetahui bahwa ucapan dan pendapat kiai atau seorang alim yang kita ikuti itu ternyata keliru atau tidak tepat, tidak sesuai dengan dalil yang sharih nyata, baik dengan Al-Quran atau dari hadis. Emangnya ada pak kiai yang tersalah ya ustaz? Kira-kira ada enggak pak? Namanya aja manusia. Kan Imam Malik tadi sudah menyebutkan, apa kata beliau? Seorang bisa diterima ucapan. Dan ternyata Nabi sudah menyebutkan kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam tuh salah. Emangnya pak kiai bukannya bani Adam? Anak keturunan Adam, sama nasi juga yang dimakan. Hah? Entah kalau dia makan makan apa itu. Makan besi enggak? Maka juga khilaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan apabila seorang hakim tersebut, idza hakamal hakimu fajtahada, apabila seorang hakim atau seorang alim dia berijtihad, bersungguh-sungguh mengeluarkan hukum, lalu fa asaba falahu ajran, lalu dia betul maka dia dapat dua pahala, wa idza akhta'a, dan apabila dia tersalah, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan satu pahala. Berarti dalam hadis ini kadang orang salah memahami, ya kan dapat satu pahala katanya. Jadi kalaupun salah-salah kita juga dapat satu pahala. Bukan kitanya mas yang dapat pahala itu. Beliaunya yang berijtihad itu menuntut ilmu, mencari sumber hukum. Karena keterbatasan ilmunya ternyata salah ijtihadnya. Maka ijtihad itu ada yang jelas benarnya ikuti. Ada yang jelas salahnya maka itu ditinggalkan. Beliaunya yang sudah berjuang itu mendapatkan satu pahala kalau salah. Kalau betul, pahala betulnya, pahala perjuangannya. Dua pahala. Kitanya ada enggak nas yang menyuruh kita, dalil yang menyuruh kita untuk mengikuti yang salah? Tidak ada. Nah, berarti kan jelas. Nah, itu kaidah yang kedua. Panjang juga ya penjelasannya. Nah, ketiga. Boleh berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Pendapat siapa pun itu. Mukiyai besar sorbannya. Atau mu ustad tamat manapun dia. Apalagi saya. Ya. Ah, boleh berpindah dari satu pendapat ke pendapat lain. Berdasarkan ilmu dan hujjah. Bukankan hawa nafsu. Karena dia selera dia seperti itu. Itu tidak tepat itu. Sebab ibadah ini dalilnya bukan selera. Kalau selera itu dalil untuk masakan. Enak enggak mas? Enak neng. Nah itu dalil. Nanti buat lagi ya. Nah, itu untuk masakan. Tapi kalau ibadah. Maka jangan berpindah-pindah pendapat. Kecuali kalau berdasarkan air. Dan itu boleh. Tanda sayang malah kita sama guru kita. Makanya saya senang dulu Buya saya kasih wasiat. Berpegang teguh dengan prinsipnya Al-Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Saya belajar apa. Manhajul Imam Syafi'i fi isbatil aqidah. Metode Al-Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Bahagia saya. Rupanya akidah Al-Imam Syafi'i seperti ini. Saya pernah belajar dalam dorah kitab Syarh Sunnah. Karya Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i. Dalam masalah akidah kitab itu, pembahasannya. Senang saya ternyata ini akidahnya murid Imam Syafi'i. Otomatis ini pula akidah gurunya. Wah, senang. Ya. Jadi kadang kita kan tidak pernah disuruh mengikuti yang salah. Walaupun itu guru kita. Tanda sayangnya kita mengikuti guru kita. Tanda sayangnya kita pada guru kita. Jangan ikuti perbuatan salahnya. Jangan-jangan dia keliru, ya. Jangan-jangan dianya bukan seorang mujtahid yang berijtihad juga pada menghidupkan sesuatu yang keliru pula. Jangan-jangan dianya berdosa. Ha, maka hentikan, ha, putuskan mata rantai dosanya guru kita itu. Ha, baik, kaidah yang keempat. Tidak boleh meyakini orang yang kita ikuti maksum dari kesalahan. Yang maksum itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabulin. Dan Nabi juga sudah sebutkan wa idza akhtaa, apabila dia tersalah, berarti ada seorang mujtahid, ada mujtahid yang tersalah. Sudah jelas itu. Nah, kaidah yang ke-5. Tidak boleh mewajibkan kepada salah satu mazhab atau kepada salah satu mazhab dari empat atau mazhab yang lain. Pokoknya saya kalau ini wajib mazhab ini. Karena ulama mazhab itu sendiri pun tidak mewajibkan kita mengikuti mereka, melainkan mereka mewajibkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sok-sokan mas. Nanti bila dibilang pula, oh kamu masa ngikuti kiai? Kiai itu ada salah, bu. Kita ngikuti Nabi. Emangnya kita bisa langsung tahu tentang bagaimana hadis Nabi kalau kita bukan memahaminya dari para ulama? Para ulama pun belajarnya juga dari para ulama sebelumnya, guru-guru mereka. Nah, baik. Maka nanti ini ada pembahasan lagi sebutkan oleh Syekh Jamil Zainur rahimahullah ta'ala. Kita memuliakan ulama. Baik. Kaidah yang ke-6, loyalitas atau al-wala. Al-wala itu kecintaan, kasih sayang, loyalitas, dan barok. Barok itu artinya kebencian atau berlepas dirinya kita dari satu golongan atau satu masalah. Ini disebut wala dan barok. Loyalitas dan kebencian tidak boleh dibangun atau dinisbatkan kepada mazhab atau kepada orang yang kita ikuti. Saya kalau kakak ngaji di Abdurrahman bin Auf, saya tak mau. Jadi itu namanya terjebak dalam apa? Dalam sesuatu yang tidak benar. Itulah kaedah dalam taklid. Ah, pegang yang 6 nih. Jadi asal dalam agama ini ittiba, tidak boleh taklid. Hukum asalnya begitu. Tapi boleh taklid dengan kaedah-kaedahnya. Tidak semua orang tahu dalil. Bahkan seorang alim pun kadang bertaklid. Ketika seorang alim atau mufti bertanya, Syekh, mana menurut Syekh pendapat, apa hukumnya ini Syekh? Akhirnya Syekh ini tidak ingat, atau tidak hafal, atau tidak tahu juga. Ilmu serba terbatas. Syekh mengatakan, saya mendengarkan Syekh Fulan mengatakan hukumnya begini dan saya ikuti dia. Boleh jadi dia mengeluarkan fatwa dan dia hanya taklid kepada Syekh sebelumnya. Wajar keterbatasan ilmu. Tapi ini kaedahnya. Dan kita tidak boleh ta'asub. Apa itu ta'asub? Ini apa lagi? Ta'asub itu ketika datang kita dan ikuti seorang Pak Yai, Tuan Guru. Ya. Tiba-tiba ada anak kita datang. Ya. Di. Ini loh kata Ustaz begini. Oh, tidak bisa itu Ustaz. Kamu kakak betul itu yuk. Yang betul ini Tuan Guru ini dia keramat ini tan bacok. Anda ya ini dalil ini coba tengok hadisnya ini. Ini sahih dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ya. Wah anda, saya enggak percaya pokoknya kalau enggak Tuan Guru ini ayang gagak kagak percaya. Kagak percaya. Itu namanya fanatik buta. Dalam bahasa Arab disebut dengan ta'assub. Menolak kebenaran setelah nyata kebenaran itu dengan alasan apa? Dengan landasan perasaan. Nah, jadi itu yang ta'assub. Baik. Nah, cukup uraian ini ya. Poin ini cukup uraiannya sampai di sini. Jadi kita ittiba terus. Ini dalam rangka ittiba nih, Pak. Ittiba umum. Karena ilmu itu cahaya, Pak. Ilmu itu mulia. Terus untuk ini. Makanya menuntut ilmu itu sekalipun ya, besok hari kita wafat atau nanti kita wafat. Bahkan di kalangan para ulama dulu, teman saya lupa namanya, ya ada seorang alim itu apa, dia harimau sudah depan dia, harimau itu sudah dekat dia, ya sudah apa, harimau itu sudah dekat dia, terus gimana lagi, dianya yang kagak takut, tapi dianya apa, akhirnya diselamatkan Allah lagi, saya lupa alur cerita detailnya dari siapa ulamanya, nanti saya merujukan lagi. Tapi yang menjadi titik poinnya, dia kagak apa? Kagak bergeming. Dia hanya berpikir, saya lagi murojaah hukum jilatan air liur binatang buas. Jadi apa hukumnya ini? Dia ingat dia. Bayangkan itu. Sampai saking ilmu itu menjiwa dan mendarah dagingnya, sudah mau diterkam binatang buas, yang dia pikirkan bukan soal matinya. Ini hukum air liur binatang buas. Ini dia. Bayangkan itu, Pak. Beberapa hari yang lalu saya teringat kisah ini. Cuma saya lupa nama syekhnya dan alur cerita detailnya seperti apa. Nanti saya insyaallah pada waktu saya mau saya lihat lagi. Saya tahu referensinya. Insyaallah nanti saya lihat lagi. Jadi demikian, Pak. Baiklah. Ah, tuh pegang itu. Siapapun itu. Jangan sampai terjebak kita. Kadang-kadang kita tuh terjebak dari perpindahan tempat ngaji aja. Itu dia. Seperti yang saya sebutkan tadi. Sebelumnya mungkin kiainya pakai sorban. Terus sekarang enggak. Sebelumnya kiainya pakai sarung. Sekarang kiainya pakai celana. Itu aja bedanya. Kita juga akhirnya terjebak dalam taklid. Ta'asub. Tidak ittiba'. Nah, baik. Cuman nanti ada poin yang ke-8 ini penting ini. Nah, ntar itu. Yang ketujuh disebutkan oleh Syekh di sini. Al-firqatun najiyah itu adalah hum ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis. Alladzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, di mana mereka pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada satu kelompok golongan dari umatku. Siap, bagaimana karakter mereka? Zahirina 'alal haqq. Mereka senantiasa memperjuangkan kebenaran, menampakkan kebenaran. Berani mereka di saat orang-orang tidak berani menghidupkan sunnah. Pada apa? Takut dan merundukkan kepalanya. Dia berani angkat kepalanya, menunjukkan dan menghidupkan sunnah Nabi di tengah-tengah masyarakat. La yadhurruhum man khadalahum, tidak ada yang memberikan mudarat kepada dia. Artinya, orang memencela dia, menghardik dia, dia kagak peduli. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang keputusan Allah. Istiqamah. Dia berpegang teguh dengan prinsip yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Alaika bi'athari man salaf, wa in rafadukan nas, wa iyaka wa ara'ir rijal, wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Pegang teguh olehmu prinsipnya generasi salaf, sekalipun mereka menghardikmu, menghinakanmu, mengusikmu. Wa iyaka wa ara'ir rijal, jauhi pendapat-pendapat yang baru, prinsip-prinsip baru dalam agama. Wa in zakhrafuhu laka bil qawl, sekalipun mereka menghiasinya dengan ucapan yang indah. Mungkin kadang banyak pengikutnya, enak pula terasa, nikmat pula berada di sana, uangnya pula banyak, banyak pula sanjungan dan pujian ketika di sana. Wa iyyaka wa ra'ayatika. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan, wa in tuti aktsar ma fil ardi, jika kamu mengikuti kebanyakan-kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Jelas Pak, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita jalan hidup. Kadang-kadang kita kan apa? Kadang-kadang kamu janganlah buat-buat yang belum-belum dibuat orang. Jadi tengok dulu perkaranya apa. Karena Allah Ta'ala sendiri sudah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana kalau mengikuti orang-orang banyak begitu saja? Jelas nanti kalian akan tercerai berai dari jalan Allah. Allah sendiri yang sebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini golongannya. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati seorang penyair yang berkata, tadi sudah sebutkan, ahlul hadithihum ahlul nabi, wa in lam yashabu nafsahu anfusahu sahibu. Ahlul hadith, mereka adalah keluarga nabi, sekalipun mereka tidak pernah bersahabat dengan fisiknya nabi, tapi mereka bersahabat dengan nafas-nafasnya nabi. Kira-kira kenapa poin yang ketujuh ini kok disebutkan oleh Syekh setiap orang tuh bisa diterima dan ditolak ucapannya. Nah, disebutkan poin ini, mungkin wallahu a'lam bishawab, ini ada kaitan. Karena Imam Syafi'i pernah menyebutkan, alaikum bi ashabil hadis, fa innahum aktsaru shawaba. Kalian berpegang teguh dengan prinsipnya ashabil hadis. Mereka adalah orang yang paling banyak betulnya. Baik, tapi ashabul hadis juga dalam akidah. Ya, bukan hanya dalam soal fikih ya. Makanya dakwah al-sunnah bukan hanya dakwah fikih sunnah, tapi juga dakwah akidah dan manhaj sunnah. Baik. Udah pukul 9:05. Entar, ini ada kaitannya nyambung ini. Saya selesaikan poin ke-8, Pak. Sebab ini nyambung sedikit lagi. Al-firqatun najiyatu, Firqah An-Najiyah adalah orang-orang yang menghormati para imam. A'immatul Mujtahidin itu Pak, mereka hormati, mereka muliakan. Enggak boleh enggak hormat gitu. Al-Imam Syafi'i itu kadang beliau manusia. Mungkin enggak sampai satu hadis padanya tentang kesahihannya, atau mungkin ijtihad beliau ya, atau para ulama yang lain. Tapi Imam Syafi'i jangan dikira Pak, beliau bukan seorang ahli. Beliau digelari Nasir Sunnah, penolong sunnah Nabi. Nah, tidak. Makanya Pak, kalau mau tahu bagaimana kitab fikih itu, kitab fikih itu ada juga yang punya dalil. Kalau kitab fikih matan kecil-kecil itu, kecil-kecil itu tak ada dalil lah. Tapi kalau kitab besar-besar itu ada dalil juga. Apalagi kitab al-Ummi itu, ya itu berdalil ya. Ya. Makanya ini ada rencana saya mau buka Halaqah kitab al-Ummi nanti insyaallah. Jadi biar ini. Nah, tahu. Makanya kita muliakan. Kita muliakan semua, dan kita tidak membeda-bedakan para ulama. Mereka adalah Masya Allah para ulama. Nabi tak tinggalkan emas, permata, intan, berlian, pangkat, jabatan. Nabi tak tinggalkan itu. Yang Nabi tinggalkan ilmu dan ahli ilmu. Mereka adalah pewaris para Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya Nabi. Maka kita muliakan pewaris Nabi ini. Kalau ada orang yang dapat warisan dimuliakan enggak, Pak? Wih, di keluarga itu dia apa? Penerima warisan. Orang kok terhormat lah itu. Banyak warisan dia, jadi orang kaya terpandang dia. Sekarang orang yang paling banyak menerima warisan Nabi adalah para ulama. Maka kita muliakan. Enggak boleh kita. Cuman kita tidak apa? Tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Tidak ta'assub kepada mereka. Tetapi apa? Tetapi kita ambil pemahaman fikih dari Al-Quran dan hadis as-sahihah. Ya. Dan dari perkataan-perkataan mereka semua. Golongan firqatun najiyah mengambil fikih pemahaman hukum dari Al-Quran dan hadis yang sahih, dan pendapat-pendapat Imam Mujtahid yang sejalan dengan hadis yang sahih. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis sahih dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya. Mereka para ulama itu juga menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan hadis yang sahih. Kalau bertentangan dengan pendapat mereka, jangan. Itu prinsip dalam beragama itu. Ini semuanya untuk apa? Betul-betul memurnikan ittiba kita hanya untuk Nabi. Karena Allah Ta'ala tidak pernah sebutkan yang sebagai uswatun hasanah kita, melainkan hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin inilah Pak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu. Makanya sekarang terus kita belajar. Maka nanti Ustaz, boleh tidak berubah pendapat? Atau jangankan pindah dari satu pendapat seorang alim, mendapat alim yang lain, Pak. Kita ya, sendiri, kita sendiri, Pak. Kita kadang-kadang dulu pendapat saya begini. Wah, saya sekarang tidak betul lagi pendapat itu dulu. Kadang kita berubah. Al-Imam Syafi'i juga punya qaulul qadim dan qaul. Jadi ucapan lama, pendapat lamanya dan pendapat baru. Wajar itu. Itu tanda kita manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya menyampaikannya. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'alimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.